Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal khusyuk samratul iman wa natijatul yakin. Wa'lam ngertiyo siro. Ayo kabeh kudu ngerti lo. Annal khusyuk sak temene khusyuk ya mantepe ati ni cara arabe khusyuk. Mantepe ati nalikane ibadah. Cek wiritane, sholate, maupun ngajine itu butuh khusyuk. Ati ini kudu mantep, nek coro radio gelombangnya cocok. Nek coro nelpon nomornya cocok, itu namanya khusyuk, mantep. Kaya apa carane menungso iso mantep? Annal khusyuk iku samratul imani buahing percaya. Nek sampean teman-teman percaya nek Gusti Allah Pangeran sampean sampean percaya ana swarga ana neraka dari percaya sampean luwih nemen percayane luwih nemen mantepe. Luwih nemen khusyuke. Nek sampean percaya, nek teman-teman gak kira pinter sampean nek gak gelem ngaji, gak gelem belajar, nek ngaji mesti mantep dirungokno, dititeni, terus engko ditirokno baru diulangno. Bandane teko mantep tanpa ngaji gak kira iso sampean. Iso ngaji, iso oparane iku iso pinter mergo ngaji. Pinter agomo. Iku termasuk samrotul iman mantep. Lah mantep carane kaya apa wanati jatul yakini lan buai utawa wae yakin, yakin wek mantep padha wae. Yakin ku kemantepan. Nek sampean mantep iso ngetokno woh diarani iman. Nek sampean iman iso khusyuk. Nek khusyuk berarti kok cara gelombangnya cocok. Nek gelombangnya televisi cocok iso katok gambari. Nek radio cocok iso katok suarane. Sampean wis mantep malih sampean roh Gusti Allah dengan mata hati sampean. Saman roh suwargo, roh neraka, contohnya kaya televisi. Masuk cakal ambek televisi, bal-balan no Amerika iso diwasi dari tempat tidurnya. Gambare katok. Menungso kumpulan benda-benda hidup, sing luwih sempurna tiyang televisi. Televisi kumpulan benda-benda mati, iso ngatok no gambar no Amerika, nok panggonan turune sampeyan nek mantep ana muni swarga iso katok swarga dengan mata hati nek saking mantepe sampai dengan mata kepala iku wis dadi wong sing wis dadi waline Gusti Allah bondone mantep. Alon-alon belajar mantep liwat ngaji kaya ngene iki. Ojo goyang-goyang temen ta Gusti Allah iku ana temen ta swarga ya ana nek gak mantep gak dunung sampean. Supaya mantep dilatih liwat wiritan, liwat tahlilan, liwat pengajian. Yang tugasnya mai pengajian kaya musore pengajian nok Tuban, no itu tak kandani kaya mantep, ape leren-leren gak oleh Pak Kirang Pak, nah, wisui sek Kirang Pak, ayo Kirang-Kirang pe gak mulai-mulai ulaan. Gue pernah nong Tuban, wedok itu kayak ngaji sek kurang. Kau tak ulangi supaya cek iso dadi wong sing mantep. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumal jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah. Khairu yaumin utai api-api ing dino tolaat kang muncul alaihi marang yaum opo asyamsu serngenge, api-api dino sing saben dino serngenge muncul sing jumlahe ana pitung dino sing paling ngampik iku kapan? Yaumul Jum'ati, yaiku dino Jum'ah. Katanya ben dino Jum'ah sampean dikumpul nonok kene dijak ngaji ku api-api dino pitu ku dino Jum'ah. Yo saiki-iki soale apa? Fihi iku ing dalem yaumul Jum'ah kuliko den dadek no sopo Adamu Nabi Adam. Gusti Allah meroses teko sari ni lemah dadi Nabi Adam. Prosese pas dino ni dino Jum'ah. Dino Jum'ah sing ono ya no bumi, ya no swarga ya ga ono. Wono dino Jum'ah Sabtu no bumi, saman kudu pengalaman. Suwarga jauh di atas alam-alam, di atas alam roko, di atas alam barzah, di atas langit-langit-langit. Lah sing ana dina Sabtu Ahad Senin iki namung nok bumi. Bumi ngumeti srengenge saben 360 dina saumetan. Niku dadi putusane dina. Bumi diumeti bulan ben 29 dina saumetan. Diproses sampai dadi dina. Dadi sing ana dina iku mek nok nggone bumi. Nok swarga lain lagi, aja ketinggalan pengalaman swarga jauh di atas segala-galanya. Tapi ki nyindir ke wong Arab biyen iku kan akeh-akeh sek kurang pengalaman zaman Kanjeng Nabi di dunia iku. Dadi nek ngendika Kanjeng Nabi yo nyocok-nyocokno supaya wong Arab cek percaya. Wa filan ki ing dalem yaumul Jum'ah udkhilan den lebokno sapa Nabi Adam al-jannata ing swarga. Nabi Adam dilebokno swarga Gusti Allah ya pas dinone dino Jum'ah. Iki pe sampean kudu mulai iso lho ngartekno cara ilmu alam lho. Aja nganti ngartekno agama kaya jaman kuno engko diguyu kucing lho. Awas kucinge ngeong-ngeong ngono. Sampeyan nek nyritakno agama Islam dawuhe kanjane kuwi kaya ngene-ngene iki kudu sesuai dengan ilmu alam jaman saiki. Aja cekelan rapet, muga iki sudah 1600 tahun yang lalu. Jaman sek sepur lempung. Saiki wis pesawat kok. Dipadak-padakno gak padha. Wa filanuke ing dalem yaumul Jum'ah uhbita den dunaken sapa Nabi Adam ilal ardi marang bumi. Meniate rancanane Gusti Allah gawe calon penduduk swarga neraka iku kudu diuji ana ing bumi. Yang calone penduduk swarga utawa neraka iku sing diarani menungso kabeh anak turune Nabi Adam. Jadi asline Nabi Adam melanggar nek swarga kabeh iku hanya sandiworo, kok cara Gusti Allah sing nata gawe lakon iku wis dirancang kabeh mulai durung gawe menungso. Nabi Adam didono Gusti Allah ing bumi untuk ujian sak anak turune lulus swarga gak lulus neraka medune pas dina Jumat. Wa filan iki dalam yaumul Jumat tiba den tampa tobaté. Den tampa tobaté sapa alaihi Nabi Adam. Nabi Adam didono wong bumi, Nabi Adam diseleh panggonan paling adem. Sintiar no ngalengko to Sri Lanka no India. Ibu Hawa dele panggonan paling panas, go sing salah iku Ibu Hawa dah. Sing ajak Nabi Adam mangan buah khuldi iku. Di dele panggonan paling panas. Gone Arafah. No Arafah no gunung dure sak masjid iki. Jabal Nur, disitulah Nabi Adam karo Ibu Hawa dolek-dolekan ketemu sausi 100 tahun Nabi Adam dolek-dolekan. Ibu Hawa itu no ararai negara Arab. Terus gambari petani yang mendelok. Dan Nabi Adam no India, mesti ini Nabi Adam itu melakuni yang ngulon. Datak ngetan. Toko India, ring Sri Lanka, sampai toko Malaysia, Taiwan, toko Jepang, RRT, sampai perbatasan Rusia, sampai katuen Nabi Adam. Kono-kono panggonane es. Nabi Adam gak betah balik mana, sampai 100 tahun Nabi Adam. Dole Ibu Hawa. Ibu Hawa mumet, no tanah paling panas. Sampai nak kono dikei tanduran sing kuat panas sing diarani kurma. Kurma tanduran Jawa gak iso. Kok kurma panggonan sing paling panas gak nudan setahun gak mati. Ibu Hawa hanya mangan wuyuk kaya kurma. Kurma nak kono banyu gak ono ndane yo kaya apa rasane susahe. Suwise Nabi Malaikat Jibril gak mentolo. Nabi Adam dituntun Malaikat Jibril ditemokno Ibu Hawa. Pertemuane persis nalikane pas dina Jumat. Kok Nabi Adam nangis sae. Gak leren-leren tangisi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Iku Nabi Adam. Siji karo iblis ya. Iblis diusir toko swarga mergo sombong. Sajane sing wani dadi calone penduduk swarga asale iku malaikat Azazil. Buah-buahane iblis. Mergo ana swarga sombong ndel-ndel kaya-kaya bener dhewe, kelakuane paling apik, Gusti Allah gak geduga karo wong sombong. Malaikat Azazil disep dadi dot. Dausir Gusti Allah, awakmu sak anak turunmu blek geduwek tiba tumplek bakal tak lebok non rokok. Tidik. Lah kok nantang perkara. Iblis ku nantang. Gusti Allah onopo. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kalau sampean serantek no kulo gelem lebu swarga sak anak turun kulo tapi ngenteni dino kiamat. Nantang. Ya tak lebonane swarga Gusti. Oh keliru, tak lebonane neraka Gusti. Tapi kulo njaluk diserantek no sampai dino kiamat. Gusti Allah kok nurut. Fa innaka minal munzurin. Ya wis, awakmu sak anak turun bakal lebono neraka sedaya. Tapi ngenteni dino kiamat cocok nih Gusti ngono. Lah kok cocok? Lah kula ngerti nek Nabi Adam besok bakal medun ring bumi. Ujian lulus swarga gak lulus neraka. Saman titahne Nabi Adam besok sak anak turun dengan tak orat taritno. Tak cegat teko ngarep teko nguri, jan Al-Qur'ane an aimanihim wa syama'ilim sak pitulute. Lah tanikan nahum ajwa entah seret kabeh menungso mesti melebun rokok. Kon nantang iblis? Nggih. Ane kon nantang, kon sumbar, Gusti Allah ya sumbar. Sumbar napa jenengan? Sakpira akeh dosane menungso, menungso, asal menungso, gelem mongop, cangkeme njuk sepuro, tak sepuro, mau apa? Iku sumbar-sumbaran no Al-Qur'ane antarane iblis karo Gusti Allah. Dadi sampean saiki kesempatan, ayo nakalo kaya apa asal sek gelem njuk sepuro, sek disepuro. Sebab iku no Jawa dikai organisasi tahlilan. Sopo sing gelem tahlilan sak pira akeh dosane wong mudi sepuro kok tahlilan isine mek njuk sepuro njuk sepuro njuk sepuro saman carakno Jawa tahlilan nak la ilaha illallah la ilaha illallah rungokno dawuh kanjeng Nabi sak pira akeh dosane menungso nek menungso gelem zikir la ilaha illallah kok coraku tak contohno sak pira akeh watu nek dislender resik. Oh, di slender di resi'i wes iku sumbare nopo niku aku apa gawe wong sing tahlilan tak penak ta dekanku tak tugasno rewangi resik-resik cek resi engko pesawate mari wis resik wetane sekolah SMK witi sawu sawu iku ngisore resik iya engko tak gawe warung kopi ya lha kono wae opo ja lha alasane mahasiswa mahasiswa jare metu ke marung kopi lho wis tak siapno bangunan karek gotong kono kidul pesarean payon-payon itu gwenteng digotong ya digotong saya nak kidule pesarean itu wis dadi dige warung kopi wis nek tuku kopi gak usah ring dalan nak jero pondok engko wis ana warung kopi sing gedhe wis ana tarup-tarupe tapi rewangi diresiki sing resik lah iku tak jeglongi iku gara-gara nek ana lempunge nek ketenak trek meletet kau ditekakno, diuruk, diratakno, lho, ngene bapak sampean, mbok sampean kepengen ngopi sak anake digek nenggo nombo sampean nak, lho, ora apa? Alasan. Tapi diresiki lho, awas kate gak resik ngene piso iki sampean lanang-lanang sing resiki. Ngene kopine gak enak lokno sing dodol, kopi kok gak enak kurang pahit. Coba iku kaya ngeri teh maneh. Iya aja panjene wis sakmene akeh nang mudho butuh ngopi, ana sing kecanduan kopi. Pondok kudu duwe warung kopi sing panggonane gubuke gubuk sing teko welit sing arek gotong tok wedi sampai masjid ngene mean. Endi ta kok mlahir warung kopi sampai ilang. Wa fihi lanuke dalam yaumul jum'ah mata sedo Nabi Adam sedo pas dina jum'ah Nabi Adam umure piro 830 tahun niku Nabi Adam 830 tahun niku umure Nabi Adam gak patek tuwa gak sampe 1000 wa fi lanuke dalam yaumul jum'ah dina jum'at aku muju meneng apa asaatu dina kiamat besok dina kiamat iku nalikane bulan bintang bertaburan remek-rempu gak karuan lir kadewa tu digiling krepes-krepes tatap-tatapane pas nalikane dina jum'ah aja meneh kate wong Islam Amerika kuwi percaya mergo ana bintang sing gedhi kenceng apa nerak bumi. Lah nek bumi keterak padha wek kucing keterak trek gandeng nang buyar. Apa ring dian. Gus dina kiamat. Soale wong-wong sing nang alam kubur iku lho wis ngersula kabeh kapan ya dina kiamat, kapan ya dina kiamat. Jadi dina kiamat baru bisa diproses sing apik swarga, sing elek neraka, saiki tenger-tenger no alam kubur ngenteni. Ndonga ben dina cek nang dina kiamat. Lah dina kiamat besok pas dina Jumat. Bab iku mulya-mulya dina, mulya-mulyane dina ya ku dina Jumat. Wa wa ta yaumul Jumat utai dina Jumat indallah mungguhe Gusti Allah. Iku yaumul mazid dinone tambahan ditambahi nglakone apik siji ditikel-tikel sampai ribuan kali iku nek dina Jumat. Kuna dindi jamaah-jamaah muslimate patayate nek iso aisyae nek dina Jumat aja digunakno kanggo foya-foya. Gunakno kanggo jamiah-jamiah maca Quran, sholawatan, tahlilan sak piturute istighosahan. Istighosah iku cara Arab. Cara Jawane njuk tulung Gusti Allah. Lihat donga-donga apa sing disenengi. Nek iso pas malam Jumat, dina Jumat, soalnya dina cara agama iku mulai maghrib sampai maghrib. Iku dina cara agama Islam. Tapi ini dina cara agama Kristen mulai jam rolas bengi sampai jam rolas bengi. Ini maghrib sampai maghrib itu manut peredaran bulan. Ini kapan jam rolas bengi sampai jam rolas peredaran matahari. Sebab wong poso itu wis maghrib deng, wis kena mangan, kodino ini wis berubah. Maghrib deng itu ini kapan engko wis dina Sabtu. Ini wingi wis dina Jum'ah. Iku batase deng maghrib berubah wisan. Artian dari malam Jum'ah, malam Sabtu. Ikulah. Artian aku radio gak setuju kadang wisanan oparane jam siji bengi hari pagi hari kayak jam siji kok pagi lho sing ngulangi sapa. Iku malam hari kan tak bisa radione. Aja nganut wong Kristen lah. Pagi ku ya apa? Ya yamene iki pagi. Mari subuh baru pagi, nek sore mari asar sore, nek awan-awan, nek bengi-bengi. Jam loro, jam telu iku Quran ngomong iku lail, sulusul lail. Lail iku cara jone dalu. Kadang salah sawan muni jam loro jare pagi, jam telu bengi jare pagi iku salah melanggar Al-Qur'an. Al-Qur'ane muni hadise muni sulusul lailil akhir sepertelone dalu sing kari jam telu jam papat sepertelone dalu sing awal jam loro jam siji bengi iki diane yaumul mazid wa anna lillah sak temene iku keduwe Gusti Allah. Saat temennya kedua Gusti Allah fi kulli Jum'atin dalam saben-saben dino Jum'ah. Apa yang kedua Gusti Allah situ mi'ati alfi pitung atus ewu ati ken wong kang den bebasno. Minan nari songkon roko. Wong sakjane melebun roko saben-saben dino Jum'ah. Ono pitung atus ewu bebas sakjane melebun roko ora sido. Sopo sing dibebas no gelem nyuk sepuro nalikane malam Jum'ah nalikane dino Jum'ah. Ganti teni yo nek malam Jum'ah ini bisa digunakan kanggo tahlilan supaya apa? Gusti Allah Ta'ala janji saben-saben dino Jum'ah pitung atus ewu menungso sakjane melebun rokok ora sido. Orang apa? Pitung atus ewu loh. Dan dino Jum'ah gunakan yo kanggo ibadah mesti nengono sing dolek iwak no segoro ya prei dino Jumat. Saman Jumat diprek no bukan kok kongkon foya-foya seneng-seneng. Kongkon melok jamiah-jamiah apa sapi durute. Supaya nek dino Jumat cek ngelakoni keapian kaya wong Jawa sing ditoto wali songo biyen. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila salimatil Jum'atu nalikane wis slamet apa dina Jum'ah. Salimat mongko slamet al ayam apa pira-pira dina-dina pitu, ayam pira dina pitu. Sama nek dino Jum'ah wis ngelangkone apik, biasanya Sabtu sampai Kamis ya maleh katut apik. Katakan hati-hati mek dino Jum'ah ojo mbeling. Jum'ah ditoto kanggo ngelangkone keapian kaya sama nek Jum'ah yamene ngaji bebarengan. Supaya apa? Ngo Sabtu Ahad sampai Kamis cek katut apik. Jadi aku Kanjeng Nabi ngendika dina 6 iku katut apa jarene dina Jumat. Nek diwalik. Ayo karena no dina Jumat dadakan beling nglakoni kenakalan main judi minum-minuman gak karuan biasae Sabtu sampai Kamis yo nakal terus-terusan. Dekan wong-wong khusus wong Tuban, Bojonegoro. Rung ana tak eling no nek dina Jumat leren yo aja ngombe. Nek dina Jumat gak ngombe biasa Sabtu sampai Kamis malah gak ngombe yo apa ngombe toak. Wong kebangetan dikandani gak gelem leren no. Ayo wong Tuban ta Bojonegoro sing ngombe toak iki ayo. Amarah ditani wong Gresik yo ana-ana Gresik enan padha gak warasi. Nok Lamongan kono nggih kidul iko pinggir waduk Gondang iko kadek ngaku yo omahe sapa pinggir waduk Gondang yo iso ana warung-warung sing ana minuman keras yo anggere semoga intele lapor aku kabeh kok ana Lamongan kadek sing ana minuman keras kebu angeten kok iso ana radio kapok ini radio tugase mek misoi apa meneh gak misoin mek ngandani. Waduh karo saya geger DPR-DPR masalah KPKP dirubah. Sakjane nek dirubah tambah apik, monggo. Ojo dirubah tambah dibuyarno. Wong-wong korupsi ku wedi kecekel KPK. Saengga berusaha DPR-DPR sing korupsi usaha di KPK cek dirubah. Ojo KPK ku wajib ono. Nek iso didandani tambah disempurnakno sempurnakno Indonesia iki negara korupsi terbesar di dunia iku Indonesia. Padahal dicap nok dawuh Kanjeng Nabi wong korupsi ora iso mlebu swarga. Sing berantas korupsi KPK. Wong KPK kudu siap mati demi mbelani rakyat. Kate ana wong KPK korupsi tembak wae gak usah kate dihukum. Kupinge sing tengen nek metu kuping kiwa. Wong diangkat dadi oparane pegawai KPK kudu siap mati demi kepentingan rakyat untuk mbelani kebenaran. Padha siap dadi kiai kudu siap mati demi kepentingan santri. Wong kiai kok korupsi aneh ae. Duit bangunan masjid ngingoni bojone iku sing ngulangi sapa? Waman utai sapane wong matai ku matiman yaumah Jum'ahin dalam dino Jum'ah. Sapane wong sing mati pas dino Jum'ah. Kaya ngene iki aulailatal Jum'ah atau malam Jum'ah. Kaya bapakku biyen pas kene ngaji malam Jum'ah, biyen ngaji malam Jum'ah. Tengah-tengah ngaji dadakan mati, bapakku matine malam Jum'ah. Kata pamangka nulis sapa Allah lau maring man ditulis-ditulis sapa ajro syahidin ing ganjarane wong mati syahid. Ayo sapa sing daftar mati dina Jum'ah, wong mati dina Jum'ah utawa malam Jum'ah iku wis termasuk mati syahid. Mati syahid macam telu yo. Ono syahid dunyo, ono syahid akhirat, ono syahid dunyo akhirat. Syahid dunyo iku contone kaya presiden mati, sing nyelameti, sing nyolati sak Indonesia, kabeh wong podo masang gendero setengah tiang. Iku syahid dunyo. Ono syahid akhirat. Syahid akhirat yang ini iki. Wong mati malam Jum'ah, wong mati dino Jum'ah, mati ngelairno, loh. Mati kena loro liver, akeh loh iku, mati kerubuhan, omayo golindu, iku mati syahid akhirat. Ini mati syahid no akhirat, iku sek kudu didusi, disolati biasa kaya mati biasa. Mati syahid akhirat bisa no alam kubur bebas seksa, gak diurusi sampai dino kiamat gak diperiksa. Tapi ini mati syahid dunia akhirat, contohnya mati mergo perang mungso wong kafir. Kaya Sayyidina Hamzah, perang mungso wong kafir, wah, cara saya tembak-tembakan belani agama Islam sampai mati, ku mati syahid dunia akhirat. Gak usah didusi, gak usah diungkusi apa anane kelambine, bahkan gak usah disolati, langsung dikubur. Wong mati syahid dunia akhirat iku besok bakal dadi pimpinan-pimpinan nok suwarga kono. Lah saiki wis gak ono cah ngene iki perang ngene iki. Alasane ISIS waduh tambah gak karu-karuan ku wong perangnya podo islami kok. Irak mbek Iran gak karuan. Lho saiki selungono tapi dibujuki sedaya. Kok ono to wong kok percaya ngono. Janji nak kono dibayar larang, nak kene penggawaannya di buyar, nak kok kepercaya, gak gelem mondok iku apa. Anak pengen berjuang agama ganjarannya gede wis ayo, noto pondoke, noto omahe dhewe-dhewe, noto masjide, noto langgare, noto TP gini. Iku bae perjuangan jihad zaman saiki, ndak usah pakai perang bedil-bedilan. Jihad zaman saiki pakai apa aja pendidikan-pendidikan sama kutu jihad kabeh lho besok liwat pendidikan gak usah nge bom aneh-aneh sapa sing ngulangi nge bom ono maneh wingi iku iya iku piye ta cah nok nggone Jogja lah kok ngombe aplosan mati 26 sampean-sampean ini nawe 26 mati kok gak eman-eman umure yo rasane aplosan iku piye ta cah sampean tau ngicipi ta lah yo kok diruangi mati lah sek nom-noman sak sampean cah nang sing durung mati pirang-pirang lho sing mati ana 26 bolak-balik kok ombe aplosan jare dicampuri lobat lamuk dicampuri opo bae iku setengah gendeng dalam kare ngono ku kan emane-emane urip nok donya mek sepisan nek umur 16 tahun 17 tahun wis mati. Matine mati kenek mendem matine mati kafir neraka panggonane. Hati-hati lho, mati mendem iku mati kafir lho. Gak iso mlebu swarga bermilyar-milyar tahun. Nok aplosan diombe iku sing ngulangi sapa? Ana sing wedok barang lah ya kok aneh-aneh bae. Awas lu diteni, babiku saman ditodong bapak saman kongon mondok supaya opo taca cegak kenek bongso ngono-ngono kulo minum-minuman keras pil koplo pil opo sak piturute pacaran sing gak karuan atau ditodong saman delenok pondok mangan oyoan adus rebutan ngising gentenan piye maneh. Nah, ini loh, supaya cek dadi wong pinter, besok iso dadi pimpinan-pimpinan. Sing titeni temenan negara, mbok iya diseleksi temenan lah. Nek iso polisi ku lulusan pondok. Ojo nganti gak lulusan pondok lah. Ojo sing ngemai duit, mai duit, mai duit dadi daftar polisi. Kena apa aku wani ngomong polisi sing nyelametno negara. Sing nata negara. Ane polisi ini gak kena dipercaya terus nasib negara kaya apa? Saman delok tanok pondok pisan-pisan, pusat dipeksa ya ben ngaji pirang ewu iki. Lho, tengok-tengok kabeh. Dipeksa kon tengok-tengok ngurut. Esok mangan antri gak kan nurut. Sekolah mulai subuh sampai jam 11 bengi. Dilatih dhisik cek dadi bocah sing jujur baru dadi polisi. Lah anake penggede sekolahe pacaran bajak pisan dadi polisi bujak negara iki. Dadi ngepeng ngapikno anake iku miturut Qur'ane laibun walahun wazina dan iku mulai umur 12 sampai 18 kudu dipeksa. Tidak ada nyang-nyangan sak sampean. Peksa apa belajar-belajar dandani tata krama iku antara umur 12 sampai 18. Ane bocah umur 14 tahun nang wis bajak sekolah sepeda motor anyar balapan ya mari cah huyar gak karuan. Boncengan sak pacare pacare 5 gentenan. Iya nek lanang dia pacar 5 pantes bareng wedok pacare 5. Terus kaya apa ana-ana kate gak ngaku yo. Wedok nang pacare 5, ana sing lemu, ana sing dhuwur, ana sing kuru, ana sing apa. Aneh-aneh. Saiki terkenal wis ana Surabaya. Nang gone Semarang, nang Jakarta, ati-ati temenan. Wis. Wawu kialan den jaga sapa-sapa man mau fitnatal kobri ing fitnah kubur, siktae siksa-siksa nang alam kubur. Alam kubur sing alam donya, durung alam akhirat. Nek nang alam kubur wis bebas perkara aman. Seneng nang alam kubur nek oleh kiriman-kiriman ganjaran saakeh-akeh. Iku besok ganjaran iku sing paling dibutuhno nek sampean urip nang alam kubur. Supaya sampean sugih nang alam kubur, rungokno lanang-lanang nek ana ngecor aja sampe sampean gak melok senajan mek sak timbo rong timbo. Nek sampean ana ngecor melok ngrewangi, ngangkati timbo senajan mek 10 timbo janji ta bangunan sik digunakno kanggo sekolahan, kanggo pondok. Sing pinter teko mondok nok kene besok bayar ring sampean muga ngecore tangan sampean. Wis aja plunga-plunga nek ana ngecor. Jare ngenteni keimangan, niate kanggo ibadah, kanggo sedekah jariah. Wis nek dina Jumat ditata kabeh pondok iki. Iki sanggo besok hasil sampean nek urip nang alam kubur. Ana wedok-wedok kaya apa Pak gak melok ngecor nek ngono. Weh, saitik-saitik kudu di organisasi wedok iku. Organisasi apa? Ngumpul lo duit senajan mek 1000 ripis. Mrene ngumpul tukokno semen. Gunakno kanggo mbangun pondoke. Mosok pondok wedok nok dhuwur retak kabeh gara-gara anu lho kok semene malah sing ngerjakno bocah lanang. Itu-itu ini bisa ngomong organisasi sing duit-duit ngumpul no sak minggu sewu ripis ta. Sewu ripis dikai kotak ndur itu loh. Langku ini sudah ada tukuk ada semen dibantok no kanggu ngecor pondok sampean supaya besok kena ditumpaan sampean melebus warga. Faidha faroho min sholatil jum'at iki kabeh hadis sahih lho iki. Faidha faroho nalikane ngerampungno sapa man, sapa wong. Nek wong tengri titik loro iku wong. Man mbek wong padha ae. Insan ya padha ae. Min sholatil jum'ati sanggo sembahyang jum'atan. Diling-iling jadi lalekno lanang-lanang, khusus lanang wedok gak melok iki. Nek sampeyan mari nglakoni salat Jumatan. Ojo lali ki hadis lo dawe kanjeng Nabi ki qara amangka maca sapa man. Maca sapa man alhamdulillah ing surat alhamdulillah surat Fatihah. Lu gara-gara kanjeng Nabi ngendikane surat hamdalah. Alhamdulillah saiki wong Arab mbek Indonesia pertentangan. Wong Arab nek kapan salat diwoco langsung alhamdulillahirabbil alamin, gak usah maca bismillah. Tapi nek wong Jawa wajib maca bismillahirrahmanirrahim. Pendapate wong Jawa, pendapate Imam Syafi'i, pendapatku sak bolo-bolo, wong sembayang katik dibuka alhamdulillah gak maca bismillah ora dadi. Lho ana dasare? Iya. Kanjeng Nabi ngendika, Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar nek kapan salat dimulai alhamdulillah. Dimulai alhamdulillah surat alhamdulillah. Surat alhamdulillah ku Fatihah. Fatihah ku mulai ne bismillahirrahmanirrahim. Saiki gak kira ana wong sing wani ngomong, ayo wani ngomong. Wong nek kapan salat maca bismillah batal, gak wani. Wong Quran diwaca sak juz rong juz gak batal lo kok. Tapi kene punya pendapat nek sampean salat gak maca bismillah ora dadi. Salat sampean mus pro tanpa guna ke pendapatku lan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat wong NU sak Indonesia ngarani nek salat iku wajib maca bismillahirrahmanirrahim. Ayo nek Bojonegoro nek Tuban ana lho masjid, masjid tinggalane Pancasila iku. Lho datang imam moro alhamdulillah wah kok iki sapa imam kok bodho niru Arab aja niru Arab Arab ku kaku no Arab iku yo sing nata dudu ulama sing nata iku raja la rajane ku Wahabi ja la Wahabi ku ajarane sodok keras biyen kiai negara Arab sing peris tersamati sing selalu bantu pondok-pondok termasuk pondok langitan tau ngimamino Arab maca bismillah dipecat sak nalika. Lho ngene iki lho. Padahal pendapate wong NU, pendapate pondok sak Indonesia nek sembahyang gak maca bismillah ora dadi. Maca nalon-nalon, iya kate opatan ya maca nalon-nalon barang, mbok ya dibanterno genya maca ngono bloko. Wis. Saiki engko nek sampean kok mari salat Jumatan aja lali maca Fatihah ping 7. Kudu ana bismillah lho. Gak usah alhamdulillah tok. Gak pantes. Rungokno iku, gak peduli sing NU-ne maupun Muhammadiyah gak peduli kene, pokok pendapate kene duwe dasar Quran hadis yang lengkap. Maca Fatihah kudu maca bismillahirrahmanirrahim. Maca anut-anut aliran keras ta, ana Arab aliran keras buktine perang gak mari-mari. Ngono kok ditiru. Siji nek mari salat Jumatan aja ngadeg dhisik. Maca Fatihah ping 7. Qobla ayata kalama sadurunge entong ngomong sapa man. Nomor loro wa qul huwallahu ahad. Ya ping 7. Nomor telune wal muawwidzaten surat kul a'udzu birabbil falaq lan kul a'udzu birabbin nas karo muawwidzaten. Surat njaluk prek njaluk pangreksa loro, muawwidzah njaluk pangreksa. A'udzu a'udzu a'udzu birabbil falaq a'udzu birabbin nas iku arane muawwidzaten ping 7 ping 7. Dadi nek mari sembahyang Jumatan ojo lali maca Fatihah ping 7. maca kul huwallahu ahad ping pitu, maca kul a'udzu birabbil falaq ping pitu, maca kul a'udzu birabbinnas ping pitu. Soale apa diceritakno ana hadise wong nek gelem praktekno iku mau bakal dijogo Gusti Allah, gak bakal gibal-balan setan. Wa kana lan ono khirzan lahu minas syaiton, wa kana durung yo waruyalan den cerita warowalan cerita sobatus salafi setengah ulama kuno anaman sak temene wong fa'ala kang lakoni manhu ing maca Fatihah sak piturute qiraa alhamdulillah rujuke rono ya sak teruse mau rujuke ring qiraa alhamdulillah maca surat Fatihah sak teruse wong nalikane gelem nek mari salat Jumatan maca Fatihah ping 7 Qul hu ping 7 Falak ping 7 Nas ping 7 usi mamoko den jaga sapa man minal Jum'ati sangka dina Jum'ah iku Jum'ah sing maca ilal Jum'ati sampai Jum'ah liya sampean bakal dijogo Gusti Allah mulai Jum'ah iki sampai besok Jum'ah lagi dijogo apa? Dijogo sangka riduning setan cekak gebal-balan setan wakan lelan ono apa qiraa alhamdulillah mau maca surat Fatihah sak piturute iku khirzan dadi penjagaan dadi pangreksan ya kenek lahu kedue man minas syaiton saka riduning setan sampean sik gak dikebal-balan setan. Wis iki dalile lho. Dalile apa? Nek kapan mari salat Jumatan maca apa? Maca Fatihah ping 7, Qul hu ping 7, Falak ping 7, Nas ping 7 iki dalile lengkap. Diceritakno weleh-welen o kitab kene iki. Soale apa sampe dadi jaga Gusti Allah sangka riduning setan. Kejaba iku ganjarane gak kerek diitung saking akehe. Wa ayyadu walan yen ndonga sapa wong. Ba'dal Jum'ati sawise salat Jum'ah. Nek mari salat Jum'an sing dadi imam eling besok sampean calon imam-imam seluruh Indonesia lho hati-hati temenan lanang-lanang nek mari salat Jumatan dungane apa donga liya-liya monggo tapi sing iki aja sampe dilalekno donga Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud Agnini bihalalika anharomika wabifadlika aman siwak. Tapi biasa dibaleni ping telu kok hadise ono sodok perselisian. Tadi sing pertama ya rohmanu ya wadud, ya rohimu ya wadud, ya ghafuru ya wadud. Iku diwolak-walik kene Rohman, Rohim, Ya Ghafur. Iku diwolak ping telu. Kanten diwaca maneh. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mudiu ya muid ya ghafuru ya wadud. Allahumma terusno agnini bihalalika nek agnini nek sembahyang ijen nek wong akeh agnina. Mariku ya Rohman terus ya Rohim. Baleni ping telu cek jangkep. Nah ini kapan pengen telung kok hadis yang perselisihan itu iso ndadir mesti tepake. Apa sing ya rohim, apa sing ya rohman, ya ghafur diwoco dibaleni pengen telu. Allahumma Allah ya ghaniyu dat kang sugih ya hamidu dat kang den puji. Gusti Allah yang maha kaya, Gusti Allah yang maha dipuji. Ya mubdi'u zat kang ngawiti, ya mubdi'u zat kang ngawiti, ngawiti gawe kapeki Gusti Allah ya mu'id zat kang balekaken, wisuk sing mari mati-mati urip maneh. Ya rohimu, ya rohmanu, ya ghafuru, ya rohman, ya rohim, iku maha pengasih, maha penyayang. Ya rohim penyayang, rohman pengasih. Ya wadud, Gusti Allah kang kasih sayang, wadudun kang kasih sayang, nyenengi marang makhluki. Agnini mugi paring kecukupan jenengan. Kula sawan paring kecukupan Gusti bihalalika, kelawan dunyo halal-halal jenengan. Kulosan paringi dunyo brono sing halal Gusti anharomika saman dohakan songo dunyo duyung haram jeneng an itu maknanya didohno dijauhkan saman jauhakan saman dohakan songo dunyo brono haram jenengan pun sampai Gusti kula angsal bondo sing haram. Wabi fadlika lantaran peparing jenengan. Aman siwak. Aman mboten bantuan saklintune panjenengan siwaka saklintune panjenengan. Aman mboten bantuan siwaka saklintune panjenengan. Sehingga kulo gak butuh bantuan saklintune jenengan. Iki nalikane diwaca nek mari salat Jumatan donga iki sampean bakal diparingi dadi wong gampang sandang pangane seger kuwarasan awak iki diwaca yo nalikane mari salat Jumatan di bulan baleni paling saithik ping 3 iku konek ping telu Rahman Rahim ya Ghafur maun. Donga-donga ngene iki dititani go sampean besok butuh sandang pangan lho. Pone sing lanang-lanang. Wani rabi kudu wani ngingoni, gak wani rabi wis palang. Gak wani ngingoni palang gak usah rabi, cek iso sugih dhuwit dititani nek mari salat Jumatan. Ping telu paling gak sama noco Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mubdi'u diapal lo iku wajib apal lo lan kudu ngerti coro jowo ni supaya cek mantep apa karpe. Waman utai sapane wong dawa maiku netepi sapa man ala hadi doa ing atase ikilah dungo Allahumma ya ghaniyu ya hamid iku min haitsu la yahtasib sanggo sekirane orang ngitung-ngitung sapa man wong-wong sing gelem wis gak usah hitungan donga iku diwaca diwaca diwaca saakeh-akeh wah iku bakal sampean dadi wong sing gampang sandang pangane gak kok harus mari Jumatan tok lho. Diwaca nek waktu liya monggo timbangane nganggur diwaca nek samara jawane kradon lak gampang tak arnini bihalalika Gusti kula sampean paringi lho gemah ripah loh jinawe lantaran peparing halal jenengan. Diwaca timbangane nganggur, pomoh nek pondok kelapa taca, nek pondok kelapa pengangguran ta, gak duwe penggawean, paling belajar tok, ndonga-ndonga aja leren-leren dipraktekno, kon ndonga saiki bisa hasilnya nek wis rabi. Kene ndonga njaluk dhuwit sing paling nyuwereng iku sekitar tahun 71 72. Ben mari subuh njaluk dhuwit sampe pagi. Nok pondok aku sakane. Hasilnya tahun 85, pirang tahunnya? Sekitar 14 tahun. Gek hasil moro dol iso tuku trek tuku apa iso bangun pondok gak karuan 14 tahunnya gek kroso. Sama nandur sawo pirang tahun woy. Ayo nek nandur mulai bibit paling gak 5 tahun gek woh. Nandur gedang 6 bulan gek woh. Nandur kelopo 4 tahun gek woh. Sama ndungone saiki bisuk nek wis rabi ndek anak telu baru sugih duit. Saiki ngrintis ndonganane pompong pengangguran nok pondok gak duwe penggawean. Wa yula zima ento netepi wong al masjid ing masjid iku cara Indianya. Badal Jumati sause salat Jumatan. Nek iso nek mari Jumatan nek masjid ae maca Quran, ini ono diadakno pengajian sampai kapan hatta yusolia sehingga sholat sopo man sopo al asro ing asar sampai sembahyang asar sanggup sama anak masjid tenguk-tenguk maca Quran itu turu lah, orang turu ini turu no gota anai ngaji pondok podoai kaya masjid lho. Ki maca Quran, ki ngapalno, ki ngaji nok jero masjid sampe asar. Pindah kenek asar Jumatan nek kene engko ngajine nok masjid kon pondok kono. Tamene wedok iku langgar iku, musala dudu masjid. Dadi wong haid gak apa-apa turu nok musala sing gak oleh wong haid nok jero masjid. Nek emperan iku emperan masjid nek nang tengah iki nok masjide. Ikulah kasarane fa'in aku malam menetepi sopo wong wong yoman ilal maghribi sampai sholat maghrib fahuwa utawi ilal maghribi aku ma ilal maghribi dirujuk nurono ya al afdaliku kang luwe utomo. Nek saman gelem nalikane dino Jumat tengok-tengok nok masjid maca Quran wiritan sampai maghrib langkung sae. Maca apa sing paling akeh? Allahumma ya ghaniyyu ya hamid. Maca Quran, maca la ilaha illallah, maca subhanallah, maca sak karepe sak akeh-akeh. Oh saiki akeh wong sing ngomong tak pisau nek ngomong. Lho anake gendeng jare perkara wiritan kok ana gendeng perkara wiritan iku kok payah anake gendeng kok PBC otak gendeng perkara TBC otak tau tiba ngeblak tau tipes nemen kadang susah kok pancare ilang kok ana gendeng perkara wiritan anggere tak pisahi wong kono ana nek gendeng perkara ya aku disiki gendeng aku wiritan biyen gak leren-leren ngomong kosong dukun abangan sing keparat itu ojo ngono dukun abangan jadi ngomong ngono lho wong gendeng jare pompa maca kulhu ana-ana bae maca Fatihah iku akeh dukun abangan sing katokan ireng ngono gak kudu gak ketunan rambutnya cukur gundul ngono-ono bae akeh lho ngomong ngono ku ojo dadi dukun ta sak durunge khatam ihya dhisik. Wong kena dadi dukun syaratnya kudu khatam kitab Ihya, khatam kitab Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif undang-undangin dukun sebenarnya diulangno gitu. Kitab Ihya persane Quran hadis, sarine Quran hadis dadi kitab Ihya baru dukun. Kitab sulam be gak tau rokon dukun, bucui malah dadi bener siji salahe songo. Malah gebal-balan setan no, digoreng kemusyrikan bahkan sampai ke kekafiran. Hati-hati temenan ini. Makanya nyeleksi ini kita pirang-pirang tahun biyen. Tak parani dari dukun ke dukun supaya ini pengalaman. kila den dawaken manutai sapane wong sholat iku sembayang man al asro ing asar. Sapane wong sing gelem sembayang asar fil jami ing dalam masjid jamek. Masjid sing goni jamaah de masjid jamek. Anek langgar wedok lan langgar jamek, langgar goni jamaah cah wedok padha wae iku. Masjid pondok kono iku masjid jamek. Nggo jamaah tapi piye maneh panjene salah langkah biyen iki. Prasaku biyen wis gedhe masjid dadakan gak kamot. Mek separuh sing iso nok njero sapa nyono ya. Kene ngrancang masjid tahun 90-an wis gegedenen. Sampe aku dilok nabatoyo biyen niku, "Ki apa masjid sakmene gedene sing nggone sapa?" Jamaah batoyo ya, mari misoi kirim semen sak trek aku. Aku seneng abatoyo, misoi mari ku kirim semen. Ndelok disindir. Abatoyo biyen ka umume waline Gusti Allah wis sedo ya. Lho, sak mono gedene sik gak kamon. Engko kan jamaah nang dhuwur pesawat gak apa-apa. Kana lahu. Kana mongko ana lahu kedue wong kedue man. Sawabul haji apa ganjarane budal haji. Ayo sapa sing gak iso lunga kaji, gampang. Nek kepele ganjaran padha karo wak kaji. Carane apa? Sampean melok jamaah asar ana ing masjid jamek lho. Lah penak ta? Melok jamaah asar ana masjid jamek katekan yo engko jolali. Nek pas dina Jumat asare melok jamaah. Wong sing praktekno jamaah salat asar nok masjid jamek iku oleh ganjaran padha karo teko kaji. Lah kok enteng ae lho. Lah iya enteng. Lho. Kok haji ku wajib ya. Anggone wong sing wis memenuhi saiki wis ana sangune gak iso lunga gara-gara apa antrine 20 tahun masjid nok kono gak kamot ya masih di duit saya antri ya sampai 20 tahun haji plus larangi setengah mati bagaimana panjene kabeh iku di politik supaya cok oleh bati-bati haji plus iku wis kerjasama kok antarane sing no Arab karo sing no Indonesia gak apa-apa lah sing penting iso lunga teruse wa manutae sapane wong salat iku sembayang man al maghrib ing maghrib falahu moko duwe man sawabu hajjatin te ganjarane haji wa umrotin lan umroh tapi iki bukan ngono ja arti sing bener iku ngene yo. Nek saman gelem sholat Jumatan gak mulai-mulai sampai asar sampai melok jamaah asar saman oleh ganjaran podo karo teko kaji saman terus no gak mulai no masjid sampai sembahyang maghrib saman oleh ganjaran podo karo umroh lo pengen haji umroh engko nek Jumatan aja mulai-mulai sila maca Quran sampai asar melok jamaah. Sila maneh maca Quran sampai maghrib melok jamaah padha karo haji umroh. Lah ngene iki cah, mudine sing wis tuwek-tuwek iku lho, wis tuwa-tuwa pantaranku sak piturute nek desa-desa ape la apa ta wis tuwa bloko. Nek sampean gak iso lunga haji wong tuwa-tuwa, ngko nek mari salat Jumatan aja tek mule wiritan nok masjid sampe jamaah asar. Nek asar aja mule wiritan terus sampe jamaah maghrib baru mulih, cek sampean wis oleh ganjaran padha ganjaran haji lan umroh. Ki opo wis tuwa-tuwa bloko lho. Iki ditani kabeh kandakno bapakne mbae qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. anna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatin nafahai, bukan khoin ala fata'arradu. Gusti Allah iki lho, Kanjeng Nabi ngendika nyeritakno dawuhe Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngendika anna li rabbikum, sak temene iki keduwe pangeran sira kabeh. Fi ayami dariku ing dalem pira-pira dinane mangsa sira kabeh, saben-saben mangsa Gusti Allah iku nyiapno apa? Nafahatin apa pira-pira peparing-peparing atau bonus-bonus jero saiki. Gusti Allah bakal paring bonus-bonus, persen-persen, peparing-peparing. Sampeyan kudu siap nek kepeleh bonus. Lah bonus Gusti Allah sing disiapno kanggo menungso iku kapan? Ala eling-eling fata'arradu, mongko podo ngenti-ngenti yo sira kabeh, nunggu-nunggu ngenti-ngenti ae podo siap-siap kabeh untuk nampa bonus teko ngersane Gusti Allah. Wah, bonusnya paling gak suwarga lho. Wadhalika utai mengkono-mengkono nafahatin, bonus-bonus yang disiapno Gusti Allah kanggo kabeh wong-wong iku saben kapan. Lagu dadaan ngeletek fi yaumil jum'ah, ing dalam saben-saben dino jum'ah, saben-saben dino jum'ah. Manuk hadiah mulai malam jum'ah. Nah iki jam piro gak roh ya. Pokoknya peparing mek sak 8 tok, mbok sak menit, borong menit. Sopone wong sing pas waktu peparinge Gusti Allah medun, sing waktu ini paling sak menit, borong menit, dataan pas sampean ndonga cos pleng. Ditani eling. Dadi sampean nek kepengin kasil urusane, ni iso saman kutu tau ketatap pisan pas bonune se Gusti Allah medun. Lagi tiap dino Jum'ah, malam Jum'ah. Jam piro gak dikandakno jame. Embo jam piro, apa jam siji bengi, apa jam loro bengi, apa jam siji awan. Anik saman kepengin tepak, modho saman nek pandonga iki tepak waktu bonusnya medun mesti ketompo. Kita ini sama kepengen sukses, jaluk apa kudu tepak iki. Lah carane sampeyan mesti tepak, gak mungkin salah, gak mungkin bleset, tak kandani titeni. Jam piro pokok sampeyan ndonga aja leren-leren mulai malam Jum'ah deng maghrib sampai dino Jum'ah deng maghrib, joleren-ler mesti tepake. Ya, jam piro yo embu. Donga paling mati maca Fatihah. Fatihah apa jare niate? Ayo wani sampean. Maca Fatihah 24 jam mesti tepake niate sitok njaluk oleh bojo ayu. Lho, ra penak ta? Wedok-wedok njaluk oleh bojo ganteng. Apa bojo iku cah njaluk cek dadi presiden, njaluk cek dadi bupati, njaluk dadi menteri. Lah kesempatan donga saiki. Engko nek kapan wis malam Jumat maghrib deng nang maca Fatihah utawa zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah apa jare niate? Wis gak usah njaluk Allahumma Allahumma la ilaha illallah. La ilaha illallah apa jare niate? Nek gak ono Fatihah diwaca, nek gak ono selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sampai 24 jam satu permohonan jaluk supaya besok jadi presiden. Lho engko lak lho Gusti Allah ngendika dawuh Kanjeng Nabi iki fata'arradu, ayo toto-toto saiki. Kaya apa? Kene tahu-tahu cabian ya. Namanya ada Gunung Kelut kok. Pengen sendan dari Pondok Sunan Derajat. Jadi ini kok. Sama gede ini sak masjid-masjid TKB. Ini dungannya sekitar tahun 72 gini. 72 apa 73. Masa dua lali. Wes eling, awas lo. Iki sing kangge peringatan fata ar-radu. Mulai saiki sampean kudu njaluk ring Gusti Allah pas saben dina Jumat. Fadilatul amri bil ma'rufi ganti soal jawab. Ada pemuda yang punya uang pas-pasan, akan tetapi dia punya keinginan untuk menunaikan haji, sedangkan haji itu berangkatnya lama. Mana yang lebih utama, daftar haji atau umroh saja? Umroh itu sunat, nek haji itu wajib. Jip. Senajan sama durung lungo nek wis daftar iku wis padha karo lungo haji upamane mati durung dileksanakno. Umroh ya umroh, umroh ku nglencer, tapi haji ku wajib. Dadi nek wong nduwe dhuwit kudu daftar haji. Wis, gak usah umroh dhisik. Daftare haji didhisikno, dinteni sampai 10 tahun, 15 tahun. Langgo, nek kapan nyalengi mana ndek duit baru umroh senajan haji ne durung lungo. Lah gampang ta? Ku haji ku wajib, wong gak haji nek wis mampu. Iku besok kenek perkara no akhirati durung iso nyempurnakno rukune agama. Adapun durung iso lungo, sing penting wis daftar iku berarti padha karo lungo dinteni sak lunga-lungane. Umroh iku nanya tambahan. Ojo nganti umroh hajine durung iso lah kok umroh wis dilungani, daftar tok, daftar bayar 20 juta. Ngenteni sampai kapan iso nih. Saya mau tanya, apakah seorang guru itu bisa menghambat rezeki? Apakah seorang guru itu bisa menghambat rezeki? Orang tua kita, dulu saya pernah mondok tapi saya belum pamit sama guru saya. Kalau saya mau boyong dan pindah di pondok sini dan rezeki orang tua saya malah turun. Alhamdulillah, opo dowo teman aja. Di sini saya belajar menanti, opo menaati peraturan yang ada di sini dan mendoakan orang tua saya. Apakah guru saya tidak ridho bahwa saya pindah dari sana? Wis ngene lho Cahyo, sing penting sampean pamit. Soal oleh gak oleh iku, iku masalahe sampean, sing penting wis pamit. Pak guru kula badhe pindah dateng Jombang. Pak guru kula badhe pindah ten Langitan, monggo. Upamane gak oleh gurune, gurune sing gak oleh iku berarti ya mungkin ada udang di balik batu. Sing penting sama nih pamitan nek sekolah yo, sekolah nondagan apa pindah ring Takeran kudu pamit. Pamit iku sing wajib kanggo sampean. Tapi sampean tak eling no bolak balik lak ngono ta, Gusti Allah ngendiko. nalikane sampean gelem mondok kaya ngene iki dengan tujuan belajar agama, sakpira dosane Pak Mbok sampean disepuro sedaya. Mondok sak jam ganjarane padha karo wiritan setahun, nane mondok 24 jam karek ngitung. Iki kangge kekayaan bisa ana swarga Bapak Mbok sampean termasuk sampean. Tapi ini apa yang pindah, monggo. Tapi aku biasa kan tak gandoli ini iso, ini durung tutup. Ini iso kelas telu sanawiyah baru pindah, aliyah kelas telu baru pindah. Maksudnya kayak kelas loro kok pindah, kok giopo, kejopo ini ono perkoro. Ini iso sekolah tutup no, sampai kelas telu baru pindah, monggo. Akeh sing pindah rono-rono ya akeh. Bahkan pindah rene aga wila ono sing pindah malah jare gak diijini barek Pak Gurune tak kandani wis pokoke pamit bae soal diijini gak iku gak usah katik masalah sing penting pamitan. Bahkan surat-surate pindah penyusul belakangan iso. Dah habislah waktunya. Ampe ono penggawean masjid kene cekak lambat kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.